Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Fathul Majid Syarah Kitabut Tauhid, pembahasan terakhir masih dalam babun minasyirki iradatul insan bi'amalihi ad-dunya, bab termasuk dari kesyirikan keinginan seseorang mendapatkan dunia melalui amal solehnya. Di bawah bab ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala menyebutkan sebuah ayat yang terdapat di Quran Surat Hud ayat yang ke-15 dan 16. Ayat ini sudah diuraikan secara panjang lebar oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah dalam Fathul Majid. Kemudian berikutnya Syekh Muhammad rahimahullahu ta'ala akan menyebutkan sebuah hadis. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam sahihnya. Kita akan baca terlebih dahulu isi hadisnya, baru kemudian kita akan baca uraian yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullahu ta'ala. Qala rahimahullah fis sahihi, dalam hadis yang sahih, hadis riwayat Bukhari, عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridainya, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul dirham, ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamilah. Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba pakaian yang terbuat dari sutra atau kain wol, celakalah hamba kain, kain buludru. In u'tiya radhiya, wa in lam yu'ta sakhita. Jika ia diberi, maka ia akan menampakkan rasa senang. Namun jika tidak diberi, maka ia akan marah. Ta'isa wa antakasa. Sungguh kata Rasulullah, dia celaka dan akan menuai kerugian. Wa idza syika falan taqasha. Bahkan apabila dia tertusuk duri, maka dia tidak akan mampu untuk mencabutnya. Artinya, saat dia dihadapkan pada urusan kecil, dia tidak bisa menyelesaikannya. Dan itu sebagai bentuk hukuman. Tuba li'abdin akhadha bi'inani farsihi fi sabilillah. Sungguh beruntung, kata Rasulullah, seorang hamba yang memegang pelana kudanya di jalan Allah. Ash'atha ra'suhu mughbaratan qadamah. Kepalanya berdebu atau acak-acakan, dan kedua kakinya berdebu. In kana fil hirasati kana fil hirasati. Jika ia diinstruksikan untuk menjaga pasukan di depan, maka ia akan menjaganya. Wa in kana fis saqati kana fis saqati. Dan jika ia diinstruksikan untuk ada di belakang, maka ia pun akan berada di belakang pasukan. Wa in ista'dhana lam yu'dhan lahu. Jika ia meminta izin, maka ia tidak akan diberi izin. Wa in syafa'a lam yushaffa. Dan jika ia memberi rekomendasi, maka rekomendasinya tidak akan diterima, karena banyak orang yang memandangnya sebelah mata, tidak dihormati. Namun demikian, ia mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasul mengatakan sungguh beruntung orang yang senantiasa memegangi pelana kudanya di jalan Allah. Ia berjihad di jalan Allah, rambut kepalanya acak-acakan, kedua kakinya berdebu, selalu taat perintah, selalu taat instruksi, walaupun di mata banyak orang dia terhina, dianggap rendah. Kalau dia meminta izin, tidak diberi izin. Kalau dia memberikan rekomendasi, rekomendasinya pun tidak diterima, karena dianggap orang yang lemah, hina. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, ini hadis yang dikemukakan atau diangkat oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah di bawah bab yang tadi kita baca. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Hasan dalam Fathul Majid seperti biasa mengulang kembali isi hadis tadi. Qauluhu fis sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ta'isa abdu dinar ta'isa abdu dirham hingga akhir. Diulang kembali. Ya. Baru kemudian kata beliau rahimahullah, qauluhu fis sahih. Kata-kata fis sahih dalam hadis yang sahih, ai sahih al-Bukhari. Hadis sahih yang terdapat dalam sahih al-Bukhari. Kemudian qauluhu ta'isa. Dalam hadis tadi ada kata-kata ta'isa yang kita artikan dengan celakalah atau celaka. Wa huwa bi kasril 'ain wa yajuzul fath. Ta'isa dikasrohkan huruf ainnya dan boleh juga difathahkan ta'asa. Ai saqata artinya adalah jatuh. Wal muradu huna halaka. Dan yang dimaukan di sini ta'isa atau ta'asa itu berarti binasa, halaka atau celaka. Qalahu Al-Hafidh, ini dikemukakan oleh Imam Al-Hafidh Ibn Hajar. Wa qala fi mawdhi'in akhar, kemudian Ibn Hajar mengatakan di tempat lain, wa huwa diddu sa'ida ay syaqiya. Kata ta'isa itu lawan dari kata sa'ida ay syaqiya, bermakna syaqiya, celaka, sengsara. Karena sa'ida itu artinya bahagia. Kalau ta'isa lawan dari sa'ida, maka ta'isa artinya sengsara. Wa qala Abu Sa'adat yuqalu ta'isa yata'asa. Kemudian Abu Sa'adat mengatakan ta'isa yata'isu, afwan, ta'isa yata'isu idza 'athara wankaba liwajhihi. Seseorang dikatakan ta'isa yata'isu apabila dia jatuh, wankaba liwajhihi, dan wajahnya tersungkur. Wa huwa du'aun 'alaihi bil halak. Secara umum makna ta'isa itu adalah doa kebinasaan, doa kehancuran, doa kecelakaan. Jadi boleh diartikan celaka, boleh diartikan binasa, ya, boleh diartikan kehancuran. Ta'isa abdud dinar, celakalah hamba dinar, binasalah hamba dinar, ya, hancurlah hamba dinar, hamba dirham, hamba al-khamisah, hamba al-khamilah. Itu seputar kata ta'isa. Qala qawluhu abdad dinar atau abdud dinar, kata-kata abdud dinar, hamba dinar. Wa huwa al-ma'ruf min adh-dhahabi, yang dikenal dinar itu dulu berupa emas. Kal mithqali fil wazdi, seperti ukuran berat dalam timbangan. Kemudian qauluhu ta'isa abdud dirham, celakalah hamba dirham. Wa huwa minal fiddah, kalau dirham dulu biasanya terbuat dari perak. Jadi kalau dinar itu kepingan uang emas, kalau dirham kepingan uang perak. Qaddarahul fuqaha bisya'iri waznan, para fuqaha memperkirakan ukurannya seperti timbangan gandum kalau dalam timbangan. Wa in kana minhu dirhamun min darbi bani umayyah wa huwa zanatu 50 habatan habata sya'irin wa khamsa habatin. Di tengah-tengah kita kalau ada satu dirham buatan Bani Umayyah, buatan Bani Umayyah, ukurannya 50 habbah syair wa 5 habbah. Samahu abdan lahu, kemudian kata Syekh Abdul Rahman, samahu abdan lahu, seseorang disebut hamba dinar atau hamba dirham, likaunihi huwal maqsud bi amalihi, karena itulah tujuan dari amalnya. Jadi ketika seseorang melakukan sebuah amalan dan yang menjadi tujuan utamanya supaya dapat dinar atau dirham, maka dia disebut abdud dinar atau abdud dirham. Fakullu man tawajjaha biqasdihi li ghairillah faqad ja'alahu syarikat lahu fi 'ubudiyyatihi kama huwa halul aktsar. Maka setiap orang yang arah dan tujuannya, arah dan tujuannya, tujuan amalnya untuk selain Allah, berarti dia telah membuat syarikat bagi Allah dalam beribadah kepadanya. Kama huwa halul aktsar, sebagaimana itu keadaan banyak orang. Ya, karena ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, yang dituntut dalam sebuah amal itu benar-benar harus ditujukan dan diarahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya dalam rangka mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lainnya. Jadi setiap orang yang amalannya diarahkan dan ditujukan kepada selain Allah, berarti dia telah menjadikan selain Allah itu sebagai syarikat bagi Allah dalam ibadah. Nah, dan ini sangat berbahaya. Makanya pas sekali Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah mencantumkan hadis ini dalam bab termasuk syirik, keinginan seseorang mendapatkan dunia melalui amal solehnya. Nah, berikutnya qauluhu ta'isa abdul khamisah, celakalah hamba al-khamisah. Hamba dinar sudah, hamba dirham sudah. Intinya dinar uang dari emas, dirham uang dari perak. Kemudian Abdul Khamisah, qala Abu Sa'adah, Berkata Abu Sa'adat, hiya thawbu khazin, celakalah hamba al-khamisah, hamba pakaian. Pakaian ini adalah pakaian yang terbuat dari sutra. Pakaian terbuat dari sutra. Jelas kalau dari segi kualitas tentu ya unggulan. Apalagi ini sutranya sutra yang agak tebal, karena sutra itu ada dua, ada yang memang tipis sekali, ada yang tebal. Kalau harir itu biasanya sutra yang cenderung tipis, kalau khazin itu sutra yang cenderung rada tebal, dan itu lebih mahal harganya. Ya, wahiya saubu khazin, pakaian yang terbuat dari sutra yang tebal, au saufin, atau terbuat dari kain wol, atau terbuat dari kain wol, muallamun, bergambar. Ya, la tusamma khamisatun illa an takuna sauda muallamatun. Sesuatu tidak disebut khamisah, pakaian khamisah, kecuali kalau berwarna hitam dan bergambar. Wa tujma'u ala khama'is, kata khamisah dijamakkan dalam bahasa Arab dengan khama'is, dari jamaknya khama'is, itu khamisah. Wal khamilah, adapun khamilah, celakalah hamba khamisah, pakaian yang terbuat dari sutra atau kain wal. Kemudian celakalah hamba al-khamilah, ya, al-khamilah. Ini hamba kain buludru. Bifathil kha al-mu'jamah, dengan difathahkan huruf kha-nya. Wa qala Abu Sa'adat, kata Abu Sa'adat, dhatul khamli. Kain ini kain yang ada bulu-bulunya. Thiyabun laha khamalun min ayyi syai'in kana. Pakaian yang ada bulu-bulunya, min ayyi syai'in kana, terbuat dari apapun. Terbuat dari apapun. Ya. Tidak mesti dari sutra atau kain wol. Karena kalau dari sutra atau dari kain wol itu disebut apa? Khamisah. Kalau khamilah itu kain, biasanya para ulama mengatakan kain buludru. Nah. Qala qawluhu ta'isa wantakasa. Kemudian berikutnya di dalam hadis tadi ada kalimat ta'isa wantakasa. Celakalah, wantakasa, dan merugilah. Qala al-hafidh huwa bil muhmalah ay awadahu al-marad. Kata al-hafidh maknanya adalah awadahu al-marad, kembali kepadanya. Ya, kembali kepadanya. Wa qala Abu Sa'adat ay inqalaba ala ra'sih. Kata Abu Sa'adat artinya adalah berbalik pada dirinya. Wa huwa du'aun alaihi bil khaibah. Intakasa adalah merupakan doa yang ditujukan kepada seseorang bil khaibah, agar mendapatkan kerugian. Makanya kita artikan tadi ta'isa wa takasa, celaka dan rugi. Ya. Ta'isa wa takasa, celaka dan rugi. Qala At-Tibi, berkata At-Tibi, fihi at-taraqi bid-du'a alaihi. Dalam kalimat ta'isa wa takasa ini ada faidah, yaitu at-taraqi bid-du'a alaihi, bolehnya membacakan doa kejelekan. Bolehnya membacakan doa kejelekan. Kalimat ta'isa wa takasa itu mengandung doa. Nabi SAW mengucapkannya, ditujukan kepada siapa? Kepada hamba dinar, hamba dirham, hamba al-khamisah, dan hamba al-khamilah. Li'annahu idza ta'asa inkabba 'ala wajhihi, karena kalau dikatakan celaka inkabba 'ala wajhihi, maka itu artinya wajahnya tersungkur. Wa idza intakasa, dan kalau dikatakan intakasa rugi, itu artinya inqalaba 'ala ra'sih, kembali kepada dirinya atau berbalik pada dirinya, ba'da an saqata, setelah ia jatuh. Nah, artinya yang merasakan rasa sakit itu dirinya sendiri, bukan orang lain. Berikutnya qauluhu wa idza syika. Disebutkan dalam hadis wa idza syika, dan apabila tertusuk duri, ai asabathu syaukatun, yakni tertusuk duri, falam takosha, ai fala yaqdir ala ikhrajiha bil minqas, yakni tidak mampu untuk mencabut durinya bil minqas, walaupun menggunakan alat semacam tang atau gegep misalnya, enggak bisa. Qalahu Abu Sa'adah, ini seperti diungkapkan oleh Abu Sa'adah, dan ini seperti apa yang telah disampaikan tadi, mengandung artian orang yang seperti ini, ya, hamba dirham, hamba dinar, hamba al-khamisah, hamba al-khamilah, yang telah dinyatakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam celaka dan akan mendapatkan kerugian. Dia itu kalau tertusuk duri sekalipun dia tidak bisa mencabutnya. Artinya segala urusannya itu akan disulitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai pun urusan yang paling mudah dia enggak bisa keluar darinya. Ini mengandung hukuman. Karena duri itu sesuatu yang kecil, enggak ada duri yang besar. Kecil duri itu. Dan mudah saja untuk mengeluarkannya. Kalaupun terluka seseorang ketika tertusuk duri, tidak akan berlama-lama, akan segera sembuh. Tapi di sini digambarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, kalaupun dia tertusuk duri, dia enggak bisa mencabutnya. Berarti ini sesuatu yang besar. Makanya ini hukuman. Ya. Hukuman di mana hamba dunia, baik dinar, dirham, khamisah, ya, khamilah, itu benar-benar akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hukuman kecelakaan, kerugian, dan akan dipersulit segala urusannya. Qala wal muradu anna man kanat hadhihi haluhu fa innahu yastahiqu an yud'a alayhi bima yasu'uhu fil awaqib wa man kanat hadhihi haluhu fala budda an yajida athara hadhihi da'wat fil wuqu'i fi ma yadhurruhu fi 'ajilid dunyahu wa ajila ukhrahu. Kata Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullahu taala, yang dimaksud dari semua ini, dari semua ungkapan Nabi alaihi salatu wasalam tadi, adalah bahwa orang yang seperti itu, orang yang seperti itu yang disebutkan dalam hadis, adalah orang yang berhak didoakan dengan sesuatu yang jelek sebagai hukuman. Orang yang berhak didoakan dengan sesuatu yang jelek sebagai apa? Hukuman. Wa man kanat hadhihi haluhu, dan orang seperti itu, fala budda an yajida athara hadhihi da'wat, dia pasti akan mendapati dampak dari doa yang jelek itu pada dirinya. Fil wuqu fi ma yadhurruhu, yaitu di antaranya dia akan terjatuh dalam perkara yang membahayakan. Dia akan terjatuh dalam perkara yang membahayakan dan sulit bagi dia untuk bisa lepas darinya. Baik dalam waktu yang cepat di dunia maupun di waktu mendatang, yaitu di akhiratnya. Jadi cepat ataupun lambat dia akan jatuh dalam perkara yang membahayakannya. Dan itu dampak atau efek, ya, pengaruh dari doa-doa kejelekan yang ditujukan kepadanya. Orang yang berbuat kejelekan, maka sudah pasti balasannya pun kejelekan, dan yang akan diterimanya juga kejelekan. Kama tadinu tudanu, apa yang kamu tabur itulah yang akan kamu tuai. Ya, apa yang kamu tabur itulah yang akan kamu tuai. Kama tadinu tudanu, kamu menabur kebaikan, pasti kamu akan menuai kebaikan. Dan sebaliknya, kalau kejelekan yang kamu tabur, maka kamu akan menuai kejelekan. Nah, gak mungkin seseorang bisa berharap kebaikan dari doa-doa yang jelek yang ditujukan kepadanya. Oleh karena itu disebutkan di sini bahwa orang yang didoakan dengan doa-doa kejelekan, dia pasti akan merasakan efeknya, merasakan dampaknya. Apa itu? Jatuh dalam hal yang membahayakannya. Bagaimana tidak, Nabi alaihi salatu wasalam dari sejak awal mengatakan ta'isa abdud dinar. Ini kan doa kejelekan. Celaka bagi hamba dinar. Ta'isa abdud dirham, celaka bagi hamba dirham. Ta'isa abdul khamisah, celaka bagi hamba pakaian. Ta'isa abdul khamilah, celaka bagi hamba kain. Jika diberi senang, jika tidak diberi marah. Kalau mendapatkan bagian senang, tapi ketika tidak mendapatkan bagian apapun marah. Kata Nabi, dia celaka, pasti akan rugi. Ini doa-doa kejelekan. Doa-doa tersebut akan dirasakan oleh si pelakunya, si penerimanya, sebagai efeknya atau dampaknya, yaitu dia dihadapkan kepada berbagai hal yang bisa membahayakan hidupnya. Qala Syekhul Islam rahimahullah, berkata Syekhul Islam rahimahullah, fasammahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'abd ad-dinar wa dirhama wa 'abd al-qatifa wa 'abd al-khamisah wa dhakara fihi ma huwa du'a'un bi lafdhil khabar. Nabi alaihi salatu wasallam telah menyebutnya sebagai hamba dinar, dirham, hamba kain, hamba pakaian. Dan Nabi telah menyebutkan di dalam hadis tadi sesuatu yang mengandung doa bilafdil khabar, namun dengan teks atau lafad khabar. Kalau doa itu kan umumnya diawali dengan kata Allahumma, ya Allah, begini, begini, begini, ya Rob, aku memohon kepadamu ini, itu doa. Umumnya begitu. Tapi kadang ada doa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam bilafdil khabar, dengan menggunakan teks berita. Dengan menggunakan teks berita. Coba perhatikan dari awal Nabi mengatakan ta'isa abdud dinar. Itu kan seolah-olah hanya berita. Seolah-olah hanya berita. Celaka hamba dinar, celaka hamba dirham, celaka hamba khamisah, celaka hamba khamilah. Dia celaka, dia rugi. Ya. Ini seolah-olah berita. Tapi di balik berita itu sebenarnya ini mengandung apa? Doa. Ya. Ini mengandung doa. Maka inilah yang disebut dengan ad-du'a'u bilafdil khabar. Doa dengan menggunakan lafad berita. Nah. Wa huwa qawluhu, yaitu kalimat ta'isa wantakasa wa idza syika falan taqasa. Ta'isa intakasa wa idza syika falan taqasa. Ta'isa artinya celaka, intakasa rugi, wa idza syika kalau tertusuk duri, falan taqasa dia tidak mampu mencabutnya. Wa hadhihi halu man idza asabahu syarrun lam yakhruj minhu wa lam yuflih. Inilah kata Syaikhul Islam keadaan orang yang apabila tertimpa kejelekan dia enggak akan bisa keluar darinya. Dan dia tidak beruntung, tidak akan mendapatkan keberuntungan. Kenapa dikatakan seperti itu? Likaunihi ta'isa wan takasa, sebab dia sudah dicap celaka dan rugi. Sebenarnya saat seseorang dihadapkan pada kejelekan, ada kemungkinan dia bisa menyelamatkan dirinya dan bisa keluar dari kejelekan itu. Tapi kalau sudah dicap di sini ta'isa dengan cap celaka, wantakasa dan pasti rugi, maka siapapun yang jatuh dalam kejelekan dia tidak bisa lagi keluar darinya dan tidak mendapatkan keberuntungan. Fala nalal matlub, dia tidak akan mendapatkan apa yang diinginkan. Wala khalaso minal makruh, dia enggak bisa menyelamatkan dari hal yang tidak disukainya. Wa hadhihi halu man abadal mal, dan inilah keadaan orang yang menghambakan dirinya kepada dunia. Waqad wasafa dzalika bi annahu dan nabi dalam hadis tadi telah memberikan kriteria keterangan. Ya, orang yang menghambakan dirinya kepada harta adalah in utiya radhiya. Kalau diberi senang. Wa in lam yu'ta aw wa in muni'a sakhita. Kalau tidak diberi dia akan marah. Ya, inilah orang yang segala-galanya dalam pandangannya adalah harta, ya, dunia. Nah, kalau dapat keuntungan menampakkan kegembiraan, kesenangan, kalau tidak maka biasanya marah. Karena yang jadi tujuan utama saat dia melakukan sesuatu memang bukan ridho Allah, tapi semata-mata apa? Dunia, semata-mata harta. Jadi wajar kalau dapat senang, kalau enggak dapat marah. Kalau orang yang jadi tujuan utamanya ridho Allah, mau dapat keuntungan dunia atau tidak, itu gak ada urusan. Karena sebatas dia dapat ridho Allah saja, itu sudah merupakan kebahagiaan bagi dirinya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa minhum man yalmizuka fis sadaqah. Di antara mereka ada yang mencibirmu, ada yang mencelakmu dalam urusan sedekah. Ada yang enggak suka saat Nabi berbagi. Fa in u'tu minha radu, kalau dapat bagian menampakkan kerelaan, kesenangan. Wa in lam yu'tu minha idzahum yaskhatun, tapi kalau tidak dapat bagian, tidak diberi, maka mereka menampakkan kemarahan. Haulal munafiqun, orang-orang munafik. Faridhohum li ghairillah, keridhoan mereka itu atau kesenangan mereka itu untuk selain Allah. Wasukhtuhum li ghairillah, kemurkaannya pun untuk selain Allah. Wa hakadha halu man kana muta'alliqan minha bi riyasatin aw suratin wa nahwi dhalika min ahwa nafsihi. Demikianlah keadaan orang yang menggantungkan dirinya dengan kepemimpinan, kedudukan dan semisalnya yang sesuai dengan hawa nafsu dirinya. In hasala lahu radhiya, kalau bisa menggapainya dia senang. Wa in lam yahsul lahu sakhita, dan kalau tidak bisa menggapainya dia marah. Fa hadza 'abdun ma yahwahu min dzalika wa huwa raqiqun lahu. Ini adalah hamba hawa nafsunya dan budak hawa nafsunya. Idirraq wal ubudiyyah fil haqiqati huwa riq al qalbi wa ubudiyyatu. Sebab Ar-riq wal-ubudiyah, perbudakan dan penghambaan, fil haqiqah pada dasarnya adalah riqqul qalbi, budak hati dan hamba hati. Famastaraqqal qalbu wasta'badahu fahuwa 'abduhu. Maka barang siapa yang memperbudak dirinya dengan keinginan-keinginan yang ada dalam hatinya dan menghambakan dirinya kepada semua keinginan yang ada dalam dirinya, fahuwa 'abduhu, maka dia menjadi budaknya, menjadi hambanya. Ilang qala, kemudian Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah mengatakan selanjutnya, wa hakadza aidan talibul mal, seperti inilah juga keadaan talibul mal, pencari harta. Fa inna dzalika yasta'biduhu wa yastarquhu, sesungguhnya yang demikian itu akan membuat dia menghambakan dirinya kepada harta itu dan memposisikan dirinya sebagai budak dari harta tersebut. Wa hadhihi al-umur naw'ani, terkait dengan masalah ini ada dua macam orang yang mencari harta. Ada dua macam orang yang mencari harta. Faminha, salah satunya, ma yahtaju ilaihil abdu, harta yang memang dibutuhkan oleh seorang hamba. Kalau harta yang dibutuhkan berarti ya perlu dicari. Kama yahtaju ila ta'amihi wa syarabihi wa mankihi wa maskanihi wa nahwi dzalika, sebagaimana seseorang butuh makan, butuh minum, butuh menikah, butuh tempat tinggal dan semisalnya. Ketika seseorang butuh makan, butuh minum, butuh menikah, butuh tempat tinggal, pasti dia akan mencarinya, mencari makanan yang diinginkannya atau dibutuhkannya, mencari minuman yang dibutuhkannya, mencari pasangan untuk dinikahinya, dan juga mencari tempat tinggal. Fahada yutlabu minallah wa yarghab ilaihi fihi, maka yang ini patut diminta dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yarghabu ilaihi fihi wa yurghab ilaihi fihi, dan dicintai oleh setiap orang. Fayakunul malu indahu yasta'miluhu fi hajatihi, sehingga seseorang akan menggunakan hartanya sebatas kebutuhannya. Bimanzilati himarihi alladhi yarkabuhu, seperti keledainya yang biasa dia tunggangi. Wa bisatihi alladhi yajlis alaihi, dan seperti lantai rumahnya yang biasa dia duduk di atasnya. Min ghairi an yasta'bidahu, tanpa menghambakan dirinya. Ini yang pertama. Ya, tanpa menghambakan dirinya. Jadi ada orang yang memang mencari harta sebatas kebutuhannya karena dia butuh. Dia meminta kepada Allah, dia senang, dia suka kepada harta tersebut. Namun dia gunakan sebatas untuk keperluannya, enggak lebih dari itu. Tanpa ada unsur menghambakan diri di hadapannya, di hadapan harta. Kemudian ada lagi yang kedua, kaitannya dengan orang yang mencari harta. Insyaallah kita akan sampaikan di kesempatan mendatang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.